Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum majma'in. Insyaallah kita badhe nglajengaken maos pembahasan libasul mar'ah amamal ajanib, sandangane tiang estri tengajenge tiang-tiang sanes. Pembahasan terakhir ingkang kita waos, kita maos pembahasan surut libasil mar'ah al-muslimah, syarat-syarat sandangane tiang estri muslimah. Syarat pertama, ayastura jami'al badan, nutupi sekabianing awake. Onten perbedaan pendapat ingkang dipunsebutaken dening ulama kaitanipun kalian wajah lan telapak tangan kali. Kita sampun nyebutaken pinten-pinten al-adillah saking Al-Qur'an lan sebagian hadis ingkang dipundadosaken dalil dening ulama-ulama ingkang nyebutaken wajibe tiang estri nutupi wajah. Dalil-dalil saking Al-Quran lan sebagian sampun kita sebutaken hadis-hadis Nabi ingkang nyebutaken kewajiban tiang estri nutupi wajah. Lan kita lajengaken hadirin hafizakumullah, di antara dalil ingkang dipun sebutaken dening ulama ingkang berpendapat wajah termasuk ingkang kedah dipun tutupi hadis ingkang dipun sebutaken mriki ruahul khamsah illa an-nasai wa sahahahu at-tirmidhi. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam, idza kana li ihda kunna makatib wa kana indahu ma yuaddi fal tahtajib minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza kana li ihda kunna makatib, nalikane salah sijine kowe kabeh wong-wong wadon makatib. Makatib niki budak ingkang berupaya nebus. Budak lanang ngaten ingkang berupaya lan berusaha nebus supaya merdeka ngaten. Niki jenenge makatib. Wa kana indahu ma yu'addi faltahtajib minhu. Wa kana indahu ma yu'addi faltahtajib minhu. Lan ana nang indahu nang ngarsane makatib mau ma yu'addi apa sing bisa gawak maring perkara sing ora apik faltahtajib minhu. Mongko nganggoa wong-wong wadon mau hijab sekang dheweke. Napa maknane? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan. Wajhud dilalah an hadzal hadis min hadzal hadis annahu yaqtadi anna kashfas sayyidah wajhaha li abdiha jaiz madama fi mulkiha. Hadis niki nyebutaken pilih tuan nyonya ngaten nggih. Majikan wadon, sayyidah wadon. Kan wonten sayyid, wonten sayyidah nggih. Nek sing lanang jenenge sayyid, nek sing wadon jenenge sayyidah. Anna kashfa sayyidah wajhaha. Satemene mbukake sayyidah tuan wadon wajahe li abdiha maring budake. Saget dipahami? Budak lanang. Jais kenging madama fi mulkiha. Selagine budak kowe mau tesi dimiliki. Tesi dimiliki. Fa idza kharaja minhu wajaba 'alaiha al-ihtijab. Mungkin nalikane budak kowe mau wis metu. Sewis napa niku? Merdeka. Wajaba 'alaiha al-ihtijab. Wajib wong waton nutupi wajahe. Sebab napa? Di annahu sara ajnabian. Sebab budak niki wau pun dadi wong liya. Nek waune tesi kenging, bukak-bukak napa? Wajah. Ning nek pun dadi wong liya niki pun mboten nalikane merdeka dadi wong liya mok tiang estri mboten kenging buka-buka wajahe teng ngarepe bekas budake. Nggih, niki ditetesaken dalil dening para ulama. Ulama-ulama ingkang berpendapat wajah termasuk napa? Termasuk aurat ingkang kedah dipun tutup. Nggih, hadis niki ditetesaken dalil wajibe wong waton nutup wajahe nang ngarepe wong-wong lanang liyane. Dalil salajengi pun minas sunnah. Dalil salajengi pun minas sunnah. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat kana rukban yamurruna bina wa nahnu muhrimat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadawna sadalat ikhdana jilbabaha ala wajhiha. Fa idza jawasna kashafna. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana rukban yamurruna bina. Aisyah ceritakan ana rombongan wong-wong lanang lewat maring kita. Wa nahnu muhrimat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan kita Aisyah lan tiang-tiang istri sanese muhrimat nang kahanan ihram. Nang kahanan apa? ihram, muhrim, nek wedon muhrimat, nek lanang muhrimun, senes mahram, nek mahram wong lanang liya. Napa? Wong lanang sing dudu wong lanang liya ngoten iki. Niku jenenge napa? Mahram. Kan wonten mahram wonten muhrim. Paham? Nek muhrim niku wong lanang sek ihram. Nek mahram wong lanang sek wong lanang sing sing wong wadon niku kenging buka napa ne? Ngurate. Paham? Mahram kali napa? Muhrim. Nggih, terus teng mriki dipun kisahaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah lan tiang-tiang istri sanese seksami napa? Ihram. Wa nahnu muhrimat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipun critakaken dening Aisyah radhiyallahu anha nalikane rombongan wong-wong lanang niki nglewati wong-wong wadon sing sami ihram, fa idza hadzauna sadalat ihdana jilbabaha. Nah kepapasan ngaten. Napa kepapasan? Petukan. Niku wong-wong wadon pada nutupi gunakaken jilbab-jilbabe ala wajhiha. Dadi ketemu wong lanang, wajahe napa? Ditutup. Faida jawasna kasyafna. Nek wis lanang wong lanange lewat niku dibuka malih. Nek mun lewat sinten? Wong lanange niki dibuka malih. Wa fihi dalil ala wujubi satril wajha. Ala wujubi satril wajhi. Hadis niki ditetekan dalil dening ulama ingkang nyebutaken wajib nutup napa wajah, wajib nutup wajah sebab al masyru' fil ihram, sebab disyariataken wong-wong wadon sing pada ihram bukak wajah. Jadi wong wadon sing ihram niku mboten kenging bukak. Kasfihi min kasfihi sekang buka ke ini dibuka keton napa ne wajah la wajaba baqauha maksufan hatta inda rukban, wajib tetap wajib napa nggih wajib nutup ngoten niku. Sebab wonten penghalang. Nggih teng mriki dipun sebutaken li annal masyru' fil ihram kasyafa. Falaula wujud mani qawi min kasyfihi. Disyariatkan nggo wong wadon sing pada ihram. Bukak apa? Wajah. Ning sebab nek niku wonten penghalang. Tutup. Ini konten penghalang terus berarti apa? Ini pun lewat mereka nggih ngriki mboten wong sing iki mlakune mereka sing niki teng burine misale ngoten niku. Napa teng mrikane ngoten niku nggih. Nggih pun lewat nggih pun mboten weruh pripun. Ini mutun di gambaran. Lagi pun simpangan pun kan, ini pun mutun berhubung pun simpangan. Enggak. Ini kita buktikan pilih. Napa wau? Yang istri nalikane ihram kecedukan wong lanang nutupin apa nih wajah. Hadisnya Aisyah ingkang kita sebutaken iki wau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wonten masalah? Kuping mriki? Nggih, wonten penjelasan kaitanipun kalian masalah tiyang istri ihram niki wau. Wa bayanu dhalik anna kashfal wajhi fil ihram wajib 'ala an-nisa 'indal aksar min ahli al-ilmi. Hadis niki wau dadi penjelasan, dadi keterangan bukake wong wadon nalikane ihram wajib. Bukake wajahe wong wadon nalikane ihram wajib. Wajib buka ala nisa menurut al-aksar min ahlil ilmi. Asline ngaten nggih, wong wadon niku mboten kenging nalikane ihram nutup wajah. Dadi kudu dibuka. Nggih, kudu dibuka. Kados sing dipun sebutaken ing dalam hadis sahihain. Annal mar'atal muhrimata tunha anin niqab wal qaffazain. Satemene wong wadon ihram dilarang nganggo cadar. Niqab niku maknane cadar. Wal qaffazain lan kaos tangan. Wonten kaos kaki, wonten kaos tangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah maringi penjelasan, wa hadza mimma yadullu ala anna an-niqaba wal qaffazain kana ma'rufin fin nisa'il lati lam yuhrimna. Hadis ini kita di dalil ingkang nyebutaken bilih cadar lan kaos tangan niki ma'rufin, kana ma'rufin fin nisa, mun dikenal nalikane zaman sahabat rin. Nek wong sed ikhram boten ganging, wong wadon sing ikhram boten ganging nutup wajahe lan tangan lorone. Nggih. Wong wadon sing sed ikhram boten ganging nutup wajahe lan telapak tangan lorone. Niki asline ngaten. Ananging kados ingkang dipun sebutaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha, wau sebab kecetuk wong-wong lanang, wong-wong wadon waktu niku nutup wajahe. Nggih, saking riki ulama ingkang berpendapat wajibe nutup aurat. Wajibe nutup napa? Wajah. Niki salsining dalil. Niki salsining napa? Dalil. Bon, iki pinten-pinten al-adillah minal kitab was-sunnah ingkang dipun sebutaken dening para ulama. Ulama-ulama ingkang nyebutaken wajibe tiang estri nutup wajah lan telapak tangan loro. Kita badhe ningali hadirin hadzakumullah. Dalil-dalil ingkang dipun sebutaken dening ulama ingkang berpendapat wong wadon boten wajib nutup wajah lan telapak tangan loro. Kan imbang kan? Niki dalil-dalil sing nyebutaken wajibe pun disebutaken. Nah, sniki kita badhe ningali dalil-dalil para ulama ingkang nyebutaken boten wajib. Oke, berarti kenging boten wajib nutup wajah lan telapak tangan loro. Di antara dalil ingkang dipun sebutaken hujjah ingkang nyebutaken kenginge tiang-tiang estri niku buka wajah lan telapak tangan loro, ayat ingkang nate kita waos, pengendikanipun Allah Azza wa Jalla ing dalam surah napa ri? Illa ma dhahara minha. Surah napa niku? Lalen nggih, surah napa niku? Nah, sing nyebutan mboten surate. Ayate. Illa ma dhahara minha ri niku. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Surah apa? An-Nur nggih. Surah An-Nur ayat yang tinggal khusus tunggal. Nggih dalile pada ning makna uli maknane napa? Benten ngaten niku. Wa kullil mu'minat lan ucapaken he Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring wong-wong wadon mukminat supaya jaga pandangane, supaya nundukaken pandangane, lan supaya jaga kehormatane, lan wong-wong wadon mukminat aja ngedengaken keindahane, perhiasane, illama dhahara minha, illama dhahara minha, kejaba apa sing keton? Illa ma dhahara minha. Niki ditafsiri kejaba wajah lan telapak tangan loro. Kejaba wajah lan telapak tangan loro. Illa ma dhahara minha, kejaba telapak tangan loro lan wajah, kejaba wajah lan telapak tangan loro. Bisa kita pahami? Jadi makna illa ma dhahara minha, illa ma dhahara minha niki dimaknani kejaba napa? Wajah lan telapak tangan loro. Boten kudu keton, kena diketonaken. Amun kudu keton. Lagi sing kena keton. Nek kudu si, manggis sebab manggis onten pembahasan. Ulama ingkang berpendapat boten wajibe nutup wajah lan telapak tangan nggih tiyang estri niku mboten berarti mboten disunahaken. Nggih, mangke wonten pendapat sing nomor 3 mangke sing ngomongaken haram wajah ditutup. Niki mboten bener. Ora kena wajah ditutup. Nah niki mangke pendapat sing dudu pendapat ulama niki. Ulama-ulama ingkang berpendapat tiang-tiang estri kenging buka wajah lan telapak tangan niki mboten berarti mboten nganjuraken ken nutup napa wajah mung sebatas napa kenging buka tiang-tiang estri buka napa nih wajah lan telapak tangan lorone. Kenging tiang-tiang estri buka wajah lan telapak tangan lorone. Sebatas kenging ngeten niku lho. Dene nutup niki pendapat ulama ingkang berpendapat mboten wajib ya. Dene nutup wajah tiang-tiang estri teng zaman-zaman singa niki sangat-sangat dianjurkan. Bab fitnah niki seniki luar biasa. Ngebok salah paham niki wae. Berarti ora kena wajah lan telapak tangan di tutup, mboten ngaten maknane ora. Mboten maknane wajib dibuka, mboten maknane mboten ngaten niku. Kenging ngaten niku nggih. Illa ma dhahara minha. Liyane tutupi kabeh. Illa ma dhahara minha. Kejaba apa sing keton? Kejaba apa sing kena keton ngaten niku nggih. Lah sing kena keton niku wajah lan telapak tangan loro. Nggih sebatas kenging. Kena lah ngaten niku. Ampun dipahami wajib ampun. Sebenarnya makin dipahami wajib nutup berarti haram. Eh ini kok kan? Nggih. Iki pun tua lho niki nggih. Terus jadi, terus terangnya wong tua niki. Oh, jadi sampah sih. Orang aku kuliah niki niki. Penasaran kan penasaran jadi keluar dari dewet sama tutupan rambut di sini jadi karena menghubungkan jadi bingung oh ngerti niku masalahnya niku ya niku sakit akali lah mangga sarannya hubungan ini niku mahrum. Mahrum apa muhrim? Nek niku mahrum. Nggih napa putune, napa ponakane, napa sinten? Iki mboten masalah, buka wajah. Kan ora buka kok. Nyong ngerti. Lah iki wong teng jaba kok dibuka. Akeh wong liya. Tamane apa kaki. Lah ning nek teng jaba akeh wong liya. Nggih ngrikane mboten purun buka sebab wonten yang sana. Nggih, so, sebab di keyakinan nek dibuka berarti mangke keton apane? Ora teh. Ngaten. Nggih jenengan kudu memaklumi. Nggih. Lah nggih niku wae ndeleng-ndeleng keadaan kan. Nah nek niku nggo kakine ya ora masalah. Nggih. Lah nek nggo kakine kok tes ditutup, niki berarti bocah wadon ora paham. Lagi mungkin dereng paham kaki nembok. Dereng kaki ora paham. Ki jane kakine. Ora paham ade kowe, buka karo ngono. Lah ngene niku mahram. Nek ana ya paham wong ana mriku ketok. Mboten maksude urung paham ning jenengan, ning jenengan niku kaki durung paham, mungkin urung di urut-urut niku. Ya paham ngene. Paham bisa-bisa jalan. Lah kan. Lah mungkin tenggeriku pas nonton tiang sanes, dia nonton tiang sanes mungkin dia husnudon lah, ampun suudon. Lagi kan kaitanipun kalian napa niku sing kenging tiang estri ngetonaken maring wong lanang niku kan illa libu ulatihinna au abaihinna au niki kan maring bojone kena maring bapake kena maring kakine nggih kena maring pamane nggih kena maring dulur lanang nggih kenging niku kan mboten maring wong lanang niku ora terus ditutupi terus wonten niku nggih wonten maring sinten fulan kenging maring niki kenging maring kene kenging. Gak mungkin. Gak. Masalah nyun sewu budaya kita maring wong wadon itu biasa sih. Biasa. Karo wong wadon liya biasa, umum biasa napa? Wong wadon ora umum, ora dumukir rasane kepriwe dhewe kata niku. Anu wis biasa. Jadi wong wadon sababe ya biasa ya niku nggih. Niki kebiasaan sing kadang-kadang. Kulo njenengan lampahi kan niki. Dadi nek karo wong wadon kok ora umum, ora omong-omongan rasane kepriwe kaya niku. Padahal mboten apa-apa kan? kebiasaan-kebiasaan kula jenengan niku. Lagi mak, saking biasanya karo wong wadon liyan niku biasane apa? Biasa edek, biasa ikhtilat, biasa campur, biasa ngobrol, biasa lunga bareng malah. Nggih, biasa gelowen bareng iki. Sing niki kebiasaan-kebiasaan sing mboten apik kaya niku. Nek menurut timbangan syariat nggih, niki mboten bener. Mboten bener. Ayo wong lanang karo wong wadon liya ngobrol, ngobrol-ngobrolan niku mboten bener sing ngene iki. Ning wong sumum sih. Lah nek sing ana wong lanang sing ora gelem muka karo wong wadon ngene iki iki dianggap sombong, dianggap nggih sami wong wadon sing ora gelem muka karo wong lanang liya nggih dianggap sombong lan sanese kan. Lah nggih sadar sing salah. Ini adat, adat sing napa? Sing keliru. Dipahami ngedohaken apa? Sedulur sing kaya niku nggih, dipahami kaya niku nggih. Padahal nek dipikir nek niku sunnah mahram, niku dianggap ngedohaken sedulur ning ngedekaken setan kaya niku. Setane medhek kaya niku lho. Nggih. Nggih. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin ora kumpul-kumpul ana wong wadon karo wong lanang sing dudu mahram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Ora nalika kejaba sing telune sinten? Setan. Wong niki dudu mahram. Dudu mahram nggih. Niki kan kudu wonten wonten batasan niki. Lah nek niku mboten wonten batasan tiyang mungkin dianggap ngedohaken sedulur nggih. Ya niku. Napa mboten? Lagi dianggap dianggap ngedohaken lah, pun napa niku batin, napa niku kanca, napa dulur sing dudu mahram. Kan nonton dulur sing dudu napa? Mahram. Nah, lha wong anu biasa wae. Nggih dianggep niki nek ora kaya kowe ngedohaken dulur. Ning ngedekaken sedara akrab. Lah nggih dianggap angkuh, dianggap sombong, dianggap napa kan kaya niku kan? Soalnya wau kebiasaannya pun biasa akrab, biasa edek, biasa ngobrol bareng, biasa lu nggak bareng ya biasa bareng ya ini kok. Sing niku buka-buka celah setan. Nah ini sing boten bisa diterima niki mbok kaya niku mbok. Nggih. Perlu disebutakan bantahannya mboten niki. Niki kan pendapat ingkang nyebutakan kenging tiang estri bukak wajah lan telapak tangan maring wong lanang liya dalile wau. Langsung disebut bantahannya napa mboten niki? Bantahannya wong sing wajibaken ngoten niku lho. Illa ma dhahara minha. Niki wau ditafsiri kejaba wajah lan telapak tangan loro. Jadi kena wong wadon bukak wajahe lan telapak tangan lorone maring wong lanang. Iya. Dalile ayat illa ma dhahara. Tutupi kabeh. Nggih, illa ma dhahara. Kejaba apa sing keton? Kejaba apa sing kena keton? Niku dimaknani wajah lan telapak tangan loro. Lah niki perlu disebutaken bantahane. Bantahane tiang sing majibaken mboten seniki. Oh perlu nggih. Perlu. Oh, ngaten niki. Lah, kejaba apa niki? Illa ma dhahara minha, kejaba apa sing keton? Kejaba apa sing kena keton? Wong wadon niku diperintah supaya napa? nutupi sekabianing awak illama dhoharo minha, illama dhoharo minha, kejaba apa sing dhoharo sing keton minha sekang wong wadon kowe mau diksik sing kena keton iku mung wajah lan telapak tangan loro. Nah niki pendapat sing nyebutaken kenging tiang estri buka wajah lan telapak tangan loro. Maring sinten? Maring wong lanang liya. Jadi maring wong lanang liya ora kena kejaba mung niku. Kejaba wajah lan telapak tangan loro. Selane wajah lan telapak tangan loro kudu ditutup. Termasuk dilamakan. Nggih kan? Termasuk napa? Dilamakan. Nah, tafsiran iki dibantah dening ulama ingkang berpendapat wong wadon wajib nutup wajah lan telapak tangan loro. Bantahane pripun? Pertama, ayat niki dipun turunaken dening Allah Taala qabla nuzuli ayatil hijab. Sedurunge diturunakene ayat nutup wajah. Ayat niki dipunturunaken dening Allah Taala sedurunge didunakene dening Allah Taala ayat sing nyebutaken wajibe nutup wajah. Ayat hijab istilahnya ngaten. Pertama, alasan kedua, alasan ingkang nomor kali utawi bantahan ingkang nomor kali, anna tafsirahu la yakunu hujjah illa idza lam yu'aridhu ghairah wa qad aradahu tafsir Ibnu Mas'ud lamma dhahara minha bisyabidh adh-dhahira mimma la yumkin ikhfa'u. Bantahan ingkang nomor kali tafsiran Ibnu Abbas niki wau illa ma dhahara minha dipun jelasaken dening Ibnu Abbas kejaba wajah lan telapak tangan loro. Niki tafsir sinten? Ibnu Abbas. Nah, tafsir Ibnu Abbas niki ternyata berlawanan kalian tafsir sahabat sanes. Tafsir Ibnu Mas'ud. Penjelasan Ibnu Mas'ud lamma dhahara minha ingkang dipun maksud ma dhahara minha lima dhahara minha niku bisya bidhahira kejaba apa sing keton, tegese kejaba sandangan jaba. Illa ma dhahara minha niku ditafsiri kejaba sandangan sinang jaba. Ya nah, sandangan sinang jaba cing ditutupi ngagi nama malih nggih. Illa ma dhahara minha asline sandangan niku kan libas. Apa zina nggih. Nggih. Asline iki sandangan niku kan nggih pepaes lah. Ngene. Wong wadon ora nggo sandangan kan jenenge ora nyandang gitu. Sandang niku kan paes lah. Nah, illa ma dhahara minha niki ditafsiri kejaba sandangan sing keton. Niki tafsir sinten? Ibnu Mas'ud. Illa ma dhahara minha tafsirane Ibnu Abbas wajah lan telapak tangan loro. Tafsirane Ibnu Mas'ud nalikane nafsiri illa ma dhahara minha, ma dhahara minha niki bisyabidh dhahirah mimma la yumkinu ikhfa'u, sandangan jaba sing ora mungkin disimpen, sing ora mungkin disimpen malih. Wong sing jaba sih kon kepriwe ditutup maning nganggo apa? Neng aku trim urusan melaku kok. Leres. Wow, dipun ngedegaken sing niki nafsiringaten, sing niki nafsiringaten. nek penafsiran wau sing pertama niki mboten wonten penentangan saking tafsir-tafsir sanes niku didadekaken hujjah. Ning sebab wonten tafsiran sanes saking sahabat. Paham? Berarti tafsiran Ibnu Abbas menurut ulama ingkang berpendapat wajib nutup napa? Wajah. Niki kalah kuate saking penafsirane sinten? Ibnu nek niku mboten wonten tafsiran sanes niku dadi hujjah penafsirane Ibnu Abbas. Ning sebab wonten penafsiran sanes saking sahabat berarti mboten sakit nggih. Bingung mboten niki. Mboten masalah, niki ilmu mas, mboten masalah. Ilmu nggih. Ibnu Abbas nafsiri ilama dhahara minha kejaba wajah lan telapak tangan loro. Ibnu Mas'ud nafsiri ilama dhahara minha kejaba sandangan jaba. Sing ora mungkin ditutup. Nek sandangan jero ditutup nggih sandangan jaba. Nggih sandangan mau wonten niku nggih, wonten sandangan jero, wonten sandangan apa? Jaba. Sandangan-sandangan sing teng jero saged ditutupi nggih sandangan sing dhahirah. Nah, sandangan dhahirah niku mboten mungkin ditutup malih. Lah, makna illa ma dhahara minha kuwi sandangan apa? Bon. Kita tingali dalil salajengipun. Dalil salajengipun ingkang dipunsebutaken dening ulama-ulama ingkang berpendapat tiang estri kenging bukak wajah lan telapak tangan loro maring wong liya. Niki kan sing terakhir disebutaken nggih. Marwahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasul. Aisyah radhiyallahu anha nyeritakaken ngaten. Asma binti Abi Bakrin. Asma binti Abi Bakrin. Berarti kakang adi kali sinten niki? Dulur wadon kali sinten? Aisyah. Dulur wadon kalian sinten? Aisyah. Nek kali Nabi mahram apa sanes mahram? Ipe adi ipar kakak ipar ngaten nggih. Niku mahram apa sanes mahram? Ipene Nabi mahram apa sanes? Ipe senes mahrom ya. Berarti wong liya. Senajan ipe. Nah niki budaya-budaya kula njenengan kan ipe ora masalah kan. Lah wong karo ipene boncengan ya ora apa-apa. Nggih. Wong kadher ipe. Lah padahal ipe niki alhamu almaut. Niki bahaya banget. Ulane pirang-pirang kasus kan karo ipene. Kasus sih, orang anak apa ya terjadi? Bisa? Gini, gae. Alhamu almaut, gae. Anna Asma binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakrin lebu maring Nabi, dakhalat ala Rasul. Ini mlebu teng lokasi sing Rasul teng riku. Bisya bin Riqaqin fa'aradu anha. Sandangane napa niku? Riqaq. Ge tipis lah. Mboten dereng mencukupi napa? Nutup aurat sing syar'i. Ngaten. Fa'arada anha. Mengko Nabi melengos. Nggih, buang rai nggih. Sekang Asma. Wa qala lan Nabi ngendika, "Idza balaghatil mar'atul mahidha lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Nalikane wong wadon wis haid, bocah wadon wis haid, ora kena kejaba sing keton illa hadza wa hadza kejaba kiye lan kiye. bocah wadon sing wis haid wis balik dikesengi ora kena diketonaken sekang bocah wadon mau kejaba kilan kiye wa asyara ila wajhihi wa kaffai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngisarataken maring wajahe lan telapak tangan lorone. Ora kena bocah wadon sing wis haid keton kiyene-kiyene kejab keton kejaba kiyene-kiyene ngaten niku nggih. Paham nggih? Lam yasluh ayra minha illa hadza wa hadza. Iku lambe male. Nabi ngendika wong wadon bocah wadon sing wis haid ora kena diketonaken sekang bocah wadon sing haid mau kejaba kiye lan kiye. Nabi ngisaratakan maring wajah lan telapak tangan loro. Berarti hadis niki dadi dalil kenging tiang estri buka wajah lan telapak tangan loro. Ngaten nggih? Nah nggih, pancen iki disebutaken dalile ulama-ulama ingkang berpendapat wong wadon kena buka wajah lan telapak tangan loro. Dalile diantaranya hadis niki. Hadis niki. Jawabane perlu jawab mboten iki. Jawabane ulama sing berpendapat wajib wajah lan telapak tangan loro wajib ditutup. Nah niki kan dijawab dening ulama ingkang berpendapat wajib wong wadon nutupi wajah lan telapak tangan loro. Lah terus hadis niki pripun ulama memahami? Utawa kedudukan hadis niki pripun? Ulama-ulama ingkang berpendapat wajib wong wadon nutup wajah lan telapak tangan loro nyebutaken hadis niki dhaif. Dhaif min wajhain saking kalih sisi. Jadi ulama-ulama ingkang berpendapat wajib nutup wajah lan telapak tangan loro niki mboten gunakan hadis niki sebab hadis niki dhaif. Nek niki hadis dhaif berarti mboten kenging nggih dalil. Jadi muka kerai mboten kenging menurut sing nyebutaken hadis niki napa? Mung niki hadis dhaif mboten kenging nggih. Landasan. Nggih, teng mriki dipunsebutaken alasan dhaif hadis niki. Alasan dhaif hadis niki. Di antaranya al-inqita' baina Aisyah wa Khalid bin Turaik alladhi rawa anha fa innahu la yasma'u minha. Asani fi isnadihi Sa'id bin Bashir dha'afahu Ahmad ibnu Ma'in wa ghairuhuma. Di atas intinya hadis niki dhaif. Sebab hadis niki dhaif, boten kenging nggih dalil. Tetap wajib wong wadon nutup napa? Wajah lan telapak tangan loro. Seumamane niki dianggap hadis niki sahih, niki sedurunge turun ayat hijab. Umumane disahihaken hadis niki nggih. Hadis nggih wong masalah pendhaifan pensahihan hadis niki nggih ijtihad para ulama kan. Jadi umumane ulama sing berpendapat iki hadis sahih. Kanti penelitian nah niku dimaknani dening tiang-tiang utawi ulama-ulama yang berpendapat wajib nutup wajah lan telapak tangan loro ke hadis sedurunge mudun ayat napa hijab boten bertentangan berarti seumpamane hadis niki napa sahih nggih hadis niki kejadian niki Asma wau mlebet teng daleme sinten Nabi nutup auratan niki mboten sempurna terus diemutaken wong wadon sing wis haid ora kena keton kejaba kiye lan kiye. Nabi ngisaratakan maring wajah lan telapak tangan loro. Nah nek niki hadis niki dianggap sahih maknane niki hadis sederenge Allah Ta'ala nurunakan ayat sing majibakan konutup wajah. Dalil salah jengipun nggih dibantai terus nggih. Nggih men sekalian sih niki, sekalian nyebutaken riwayate dalil-dalile lan sekalian bantahane. Marwahul Bukhari min hadis Ibnu Abbas. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis saking sahabat Ibnu Abbas. Anna akhahul Fadla Ibn Al-Abbas kana radifan Nabi. Kana radifan din Nabi. Ibnu Abbas niku duwe dulur lanang jenenge Fadl. Ibnu Abbas duwe dulur lanang jenenge sinten? Fadl. Fadl bin Al-Abbas. Kana radifan din Nabi nang salah jeneng dina. Fadl niki bonceng Nabi. Bonceng Nabi. Fi hajjatil wada. Fi hajjatil wada. Kejadian ini kinalikane haji wada. Berarti teng saat-saat haji. Faja'at imra'atun min khash'am faja'alal fadla yang duru ilaiha watang duru ilaih. Teka imra'ah min khash'am. Teka wong wadon sekang khash'am. Faja'alal fadla yang duru ilaih. Fadl deleng maring wong wadon kue mau, lan wong wadon kue mau deleng maring fadl. Jadi deleng-delengan. Sing niki deleng, sing niki nggih deleng. Balas pandang napa-napa. Berpandang mata. Oh nggih, berpandang mata. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadla. Wajha yasrifu wajhal fadli. Nabi alaihi salatu wasallam nenggokaken wajahe fadl. Di anu lah ini. Ditarik. Ila syakil akhir. Jaman sendiri betul nonton malah tuduh kena kaya-kaya Allahul Mustah okay. Di alihakin dening Nabi alaihissalatu wassalam wajahi fadl maring arah liane ngaten itu. Nah ulama-ulama ingang berpendapat kena wong wadon buka wajah lan telapak tangan loro niki dalile bukti nek fadl deleng wong wadon. Boten mungkin wong wadon sing dideleng dening fadl niku nutup wajah. Ini kan? Nggih. Nggih. Niki mbuktikaken pilih tiang estri niki wau nang kahanan buka kenapa? Wajah. Jawabane pripun niki? Jawabane ulama sing majibaken nutup wajah lan telapak tangan loro. Nek niki kan dalil sing dalil ingkang dipundhut dhatusaken dalil dening ulama ingkang berpendapat wajah telapak tangan loro niku tutus napa nggih ora wajib lah ngeten nggih ora wajib ditutup dening wong wadon kena dibukak dening wong wadon dalile diantarane kisah niki hadis niki Fadl bin Abbas dibonceng Nabi teng saat niku segaji wada ana wong wadon Fadl ndeleng. Lah kan mboten mungkin nek wong wadon iki nutup wajahe dideleng-deleng dening sinten? Fadl, berarti Fadl deleng wajahe ngoten niku. Nah, dening Nabi di engko kaken. Nggih, niki ditetepaken dalil dening ulama-ulama ingkang berpendapat kenging tiang estri buka wajah lan telapak tangan kali. Dalile hadis niki. Niki dibantah dening ulama ingkang nyebutaken wajibe wong wadon nutup wajah lan telapak tangan loro. Bantane pripun? Anan nabiyya lam yuqirra al-fadla ala dhalika fa fihi tahrimun nadhr ila al-ajnabiyyah fa in qila fa limadha lam ya'mur al-mar'ah bitahajjub al-jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam boten netepaken maring fadl perkara mau tegese fadl nalikane bocah wadon ana wong wadon buka wajahe dideleng dening fadl Nabi mboten ngejuraken ning Nabi napa ngemutaken niki mbuktikaken tahrimun nadhar ilal ajnabiyah haram hukume ndeleng wong wadon liya bahasanya ulama haram. Ana bahasa sing ora haram napa mboten? Wonten nek ora sengaja. Nek niki sengaja fadl niki. Nggih. Deleng sing napa faj'ah. Nadratul faj'ah niku jenenge. Deleng sing ujug-ujug napa nggih? Ujug-ujug ruh. Nggih. Lah nek sing kaya niki mboten haram. Niku bagiane jenengan niku. Nadratul lah Nabi alaihi salatu wasallam wala tattabi'in nadra aja ditut mburuni aja ditut mburuni ndelenge dadi niku tok wis niku lho ya ngel nggih kaki ngamrun kuwi ngomong eman-eman ya awak ini bocah-bocah nom nika wala tattabi'in nadra dalas saking iki disebutaken dening ulama haram hukume an-nazar ilal ajnabiyah. Dene kereng temen, keras temen. Niki hukum aja ngepripun. Lagi niki hukum nek niku kenging dicurahkan fadil dening Nabi. Malah Nabi melumbok. Nggih. Nek niku kenging, nah fadil niku dienggokaken. Niki membuktikan tahrimun nadhar ilal ajnabiyah harame deleng maring wong wadon liya sing dudu mahram ipar klebu paham ipar niki nggih klebu lha apa ning liyane wong ipar be mlebu nggih fa in kila falimadha lam ya'mur al-mar'a bitahajjub nek wonten sing sanjang lah dening nabi kok malah orang merintahkan wong wadon kowe mau supaya nutupi wajahe sing dia nggokaken sinten fadl wong wadone mboten di emutaken mboten dielingaken mboten diperintah jawabane tiang estri niki sek ihram yang estri niki sek napa? Ihram. Wong wadon sing ihram kenging bukak wajahe. Annaha kanat muhrimah falaha zalik wala alahu amarahu bitahajjub ba'da zalik. Mungkin mawon Nabi bar niku terus ngemutaken tiyang estri niki. Ning niki sek napa? Ini mungkin kan fadil weruh wong wadone mboten weruh nek wong wadone weruh nggih mungkin nutup nggih nggih niki jawabane nggih wektale mun anu nggih pun ngejang wali alon-alon mboten apa-apa nggih nggih Allah taala sallallahu alaihi wasallam.